Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada tanggal 6 Safar 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 November 2017, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis yang ke-17 dari Kitabul Jami' yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu sebuah hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dia ingin ajalnya diundur, alias dia ingin umurnya panjang, barang siapa yang ingin dua hal tersebut, rizki yang luas dan umur yang panjang, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Pada pertemuan yang lalu kita baru mengupas awal hadis, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa yang ingin, yang suka diluaskan rizkinya. Kemarin kita baru membahas tentang boleh enggak sih kita pengin rizki yang luas. Boleh? Boleh. Boleh enggak kita cinta kepada dunia? Boleh. Yang penting jangan yang diingat cinta dunia, boleh gitu toh. Yang penting caranya. 3 poin itu loh. Yang penting caranya, terus alokasinya, terus tujuan utamanya apa. Jangan lupa. Penak ngaji nang kana cinta dunia ulih. Dirampungaken. caranya. Boleh cinta dunia, tapi cara mendapatkannya benar apa enggak? Terus alokasinya setelah dunia itu didapatkan untuk apa? Dialokasikan di jalan yang benar atau tidak? Yang ketiga, tujuan utama hidupnya itu apa? Mencari dunia atau mencari akhirat? Kalau tiga hal ini dipenuhi, maka silahkan cinta dunia. Kemarin kita bahas itu satu pengajian. Sekarang kita masih akan mengupas kandungan dari potongan kalimat tadi. Man ahabba an yubsata alaihi, atau man ahabba an yubsata alaihi fi rizkihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Apa maksud diluaskan? Apa maksudnya kira-kira? Banyak? Banyak rizkinya gitu maksudnya? Atau ada maksud yang lain? Atau diberkahi rizkinya? Dibanyakkan atau diberkahi? Jenengan jenis pengen rizkinya akeh apa berkah? Berkah tapi akeh. Akeh tapi berkah. Belum tentu rizki yang banyak itu berkah. Dan belum tentu rizki yang berkah itu banyak. Dan jenengan milih yang mana? Sedikit berkah, apa akeh ora berkah? Yo karepe yo kabehan akeh berkah. Kalau kita baca keterangan dari para ulama kita, ketika mereka menjelaskan makna dari an yubsata alaihi, diluaskan, kata mereka, ay yaksuru wa yubaraku lahu fihi. Jadi makna diluaskan itu dibanyakkan dan diberkahi. Alhamdulillah. Bisa loro-lorone. Bisa. Banyak dan berkah. Ya. Barang siapa yang ingin rizkinya berkah dan banyak, maka hendaklah dia bersilaturahim. Jadi silaturahim itu akan menghasilkan bukan hanya nominal yang banyak. Selain nominal yang banyak juga berkah. Dan sebenarnya yang lebih penting itu bukan di banyaknya. Yang lebih penting adalah di berkahnya. Karena sekalipun seandainya sedikit. Sekalipun seandainya sedikit. Tapi kalau berkah, nyaman. Contoh, sebulan penghasilannya 1 juta. 1 juta. Anaknya 5. Cukup? Dicukup-cukupkan. Berarti aslinya ora cukup. 1 juta. Buat 5 anak. Wong tua loro, bapak karo ibu, berarti untuk 7 orang. 1 juta. Kalau buat makan tok, 1 juta dibagi 30, berarti 1 hari 30 ribuan sekian. 30 ribu untuk makan 7 orang 3 kali. Cukup? Secara perhitungan matematis manusia tidak cukup. Tapi ada enggak orang yang penghasilannya segitu, anaknya segitu, kemudian dia cukup? Ada? Sing lebih sedidik sekarang 1 juta, sing anaknya lebih akeh, banyak yang cukup. Anak siji, bojo siji. Gajinya 10 juta. Cukup apa kurang? Ya tergantung. Ada sebagian orang gaji 10 juta, anak siji, bojo siji. Melasi ya, wis anaknya siji, bojone siji. 10 juta kurang. Kenapa? Berkah. Kenapa? Berkah. Dari awal masuknya itu sudah enggak halal. Ya sudah, sampai ke belakang-belakangnya tidak akan berkah. Kuwi jenengane duit belis dipangan setan. 10 juta tapi korupsi, kolusi. Sokok sana, sokok sini, nyerobot sana, nyerobot sini. Gak akan berkah. Tapi 1 juta, 1 juta ke benar-benar halal, hasil dari jerih payah sendiri, peras keringat, banting tulang, sama Allah Subhanahu Wa Taala diberkahi. Itu dilogiskan bisa enggak itu Ustaz? Tidak segala sesuatu harus bisa dilogiskan. Tapi saya ingin bantu. Coba. Bocah 5. Soleh-soleh anaknya. Manut-manut. 5-5-nya puasa Dawud. Masya Allah. Berarti kan ngurangi apa? Jatah. Sudah kayak gitu, masya Allah, dapat istri yang pinter, ya, pinter untuk mengelola uang. Dia kreatif, cuma dibelikan kentang saja sama siapa? Sama suaminya, masya Allah, bisa dibikin bergedel, bisa dibikin apa? Oseng sambal kentang ya, sambal kentang, sambal goreng ya. Terus bisa dibikin apa lagi? Bisa dibikin fried steak kentang. Ya. Masya Allah, kelasnya kelas hotel. Lagi sing anaknya siji, bojone siji. Diwai, oh, ditukakan ayam, tukakan daging, orang bisa masak. Ya. Anaknya manut-manut, masya Allah, pinter-pinter, semuanya dapat beasiswa. Anaknya sehat-sehat, jarang sakit. Pengeluarannya minim. Nek makan ya, enggak terlalu minta yang macam-macam seadanya, mereka makan. Makanya bareng-bareng, ya, satu nopo nampan, ini kan pernah kita bahas, makan berjamaah akhirnya berkah, ya. Sedangkan yang itu anaknya satu rewel, nek lawe ora, sate gule ora gelem, setiap hari makannya sate gule iso. Apalagi sate gule iso terus apa ini? Babat. Pokoknya yang high kolesterol. Bukan high class. Baru tamat SD, kolesterolnya sudah tinggi. Bocah SD kolesterolnya tinggi. Akhirnya penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu, keluar duit habis buat pengobatan. Belum lagi anaknya nakal, akhirnya terjerat narkoba, harus untuk rehabilitasi, keluar dana sekian, 10 juta enggak cukup. Man ahabba an yubsata alaihi. Barang siapa yang ingin diluaskan, diluaskan itu bermakna dibanyakkan dan diberkahi. Man ahabba an yubsata alaihi fi rizkihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya. Rizki. Banyak kekeliruan pemahaman tentang rizki. Yang mendominasi pemikiran kebanyakan orang, rezeki itu identik dengan uang, duit, sesuatu yang sifatnya materi. Padahal kalau kita kaji di dalam agama kita, rezeki itu maknanya jauh lebih luas dibandingkan materi. Di dalam Al-Quran itu kata rezeki dengan berbagai jenis variannya, ada kata kerja, ada kata benda, ya, ada fi'il, ada isim. Penggunaan kata rizki di dalam Al-Quran itu disebutkan, diulang dalam Al-Quran 123 kali. Pengulangan kata apa? Rizki. Dan ketika dikaji masing-masing itu, ternyata makna rizki itu tidak hanya terbatas dalam sesuatu yang sifatnya materi. Cuman sampai sekarang, bahkan ini dialami oleh banyak kaum muslimin, ketika ditanya, ketika disampaikan kepada dia, masya Allah, rizkinya si fulan ini lagi lancar. Yang langsung terdetik di benaknya adalah duitnya lagi akeh. Kalau misalnya ada, wah rizkinya kayak lagi lancar, jadi siapa? Lo kayak umay? Kayak gue, sepedanya ontel, sandale jepit. Loh jenengan itu enggak yakin saya. Ya. Buktinya seperti itu. Loh si fulan itu rezekinya sedang lancar, buktinya mau masjid rajin, ngaji rajin, puasa rajin. Kuwi jenengan ini ibadah, kuwi ya rezeki. Itu rezeki yang sifatnya imateri. Rezeki itu apa toh? Rezeki itu kata para ulama kita, ataullah azza wa jal. Rezeki itu adalah karunia dari Allah. Pertanyaannya, karunia Allah apa kok duit tok? Enggak. Karunia Allah apa cuma makanan? Enggak. Karunia Allah apa cuma minuman? Enggak. Justru makanan, minuman, harta, kendaraan, rumah itu Allah berikan kepada siapa saja. Siapa saja itu maksudnya yang dicintainya dan yang tidak dicintainya. Yang disayanginya oleh Allah, yang disayang Allah, dan yang tidak disayang oleh Allah. Semuanya dikasih. Makan, minum, harta, mobil, rumah, sawah. Orang Islam, non-Muslim, semuanya dikasih. Orang beriman, tidak beriman, semuanya dikasih. Ini rezeki yang sifatnya materi. Tapi rezeki yang sifatnya immateri. Keimanan, amal salih, ilmu yang bermanfaat, itu yang dikasih sama Allah. Hanya manusia, manusia spesial yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta Allah berikan kepada yang dia sayang dan yang tidak dia sayang. Manusia yang dia cintai dan yang tidak dia cintai, semuanya dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rizki itu sifatnya materi. Tapi rizki yang sifatnya immateri, hanya Allah berikan kepada manusia, manusia yang disayangi dan dikasihinya. Ustaz, kenapa kok ada pergeseran pemahaman bahwa rizki itu hanya terbatas dengan uang? Padahal di dalam Al-Quran sudah diulang-ulang rizki sampai berapa kali tadi? 123 kali Ustaz. Dan rizki itu masing-masing ternyata dijabarkan, ada yang materi, ada yang imateri. Kok bisa pemahaman itu ada di antara kaum muslimin? Kesalahpahaman itu kenapa masih ada di antara kaum muslimin? Faktor pemicunya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Faktor dari dalam apa Ustaz? Dewek sing ora gelem ngaji. Kita yang malas untuk baca Al-Quran. Kita yang malas untuk mengkaji Al-Quran. Kita yang malas untuk menghadiri pengajian. Alhamdulillah sekarang kalau pengajian ya alhamdulillah lumayan rame lah. Tapi kan ora kabehan. Nung desa-desa akeh pengajian sing la yamutu wa la yahya. Urip ora mati ora. Pengajian kesebelasan. Ustadz siji, jamae siji. B ngantuk jamae. Tapi kita patut mengacungkan jempol kepada ustaz tersebut. Walaupun jamaahnya satu tetap diajar. Tapi fenomena seperti itu, sedikitnya orang yang mau ngaji itu memprihatinkan. Jadi nek pengajiane kuwi ora lucu, ora payu. Akhirnya terjadi persaingan antara ustaz dengan pelawak. Pengajian itu sifatnya hanya pada momen-momen tertentu saja. Sehingga kalau diundang pengajian, ki pengajian dalam rangka apa? Loh, pengajian dalam rangka apa? Dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Masa pengajian identik dengan perayaan. Pengajian itu setiap saat. Belajar agama itu setiap saat. Ini faktor internal. Kenapa kok sampai muncul kesalahpahaman ini? Karena kita gak mau belajar. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor luar. Apa Ustaz? Memang ada proyek dari orang-orang yang tidak suka Islam untuk memasukkan pemahaman materialistis. Segala sesuatu diukur dengan materi. Coba lihat film, sinetron, telenovela, apalah bentuknya. Tayangan-tayangan itu. Ketika menggambarkan sosok orang yang sukses, cara menggambarnya bagaimana? Mobile mewah, umae megah, duite kaya tisu. Berarti duite kaya tisu. Ditarik anak maning, tarik anak maning, tarik anak maning. Gue duit kaya tisu maksudnya. Saat duitnya itu enggak ada, habis. Jadi nolnya orang anak. Rampunge. Yeah. Tapi udah nol kabeh. Yeah. Itu yang digambarkan di layar-layar kaca. Dan setiap hari kaum muslimin menjadi konsumen, bukan produsen. Menjadi konsumen apa yang diproduksi oleh orang-orang tersebut. Sehingga terjadilah pergeseran. Pergeseran pemahaman tentang rezeki. Dan itu diperparah, gak mau ngaji. Akhirnya telan mentah-mentah. Tontonan dijadikan tuntunan. Faktor apa? Eksternal. Dan kita jangan mau. Wong disembelih kok malah sukarela. Nyah, sembelih baik. Jangan mau. Kita ini punya prinsip. Kita punya pegangan. Ajaran agama. Jadi kembali pada rezeki itu bukan hanya sifatnya apa? Materi. Tapi juga termasuk rezeki yang sifatnya immateri. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan temukan bahwa ternyata Al-Quran itu menggunakan kata rizki untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya materi. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Surat apa? Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Artinya makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Apa bunyi ayatnya? Makanlah yang baik-baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Kira-kira rizki di sini maksudnya materi apa immateri? Materi, mau makan kok. Ya, makan berarti kan makan. Makan ya panganan, ya, buah-buahan, segar. Ya, ini namanya rizki materi. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22. Surat apa? Adz-Dzariyat ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samai rizqukum." Di langit ada rizki kalian. Di langit ada rezeki kalian. Apa kira-kira? Udan. Hujan. Hujan itu materi apa immateri? Materi, ada fisiknya. Hujan, air. Materi, hujan itu materi. Jadi turunnya hujan itu rezeki, berkah. Makanya sering saya ingatkan, kalau turun hujan, jangan ngeresula. Udan maning, udan maning. Mobil nembe dikumbah, nembe diguyang, udan maning. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, memean urung garing, sing wingi udan maning. Subhanallah. Rizki dari Allah. Makanya Rasulullah SAW disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau itu kalau hujan keluar, ya, sambil melepas tutup kepalanya. Bahasanya dewek, udan-udanan. Bocah-bocah pada seneng, alhamdulillah. Biasanya didomain bapaknya udan-udanan. Kata beliau, innahu hadithu ahdin bi rabbiha. Air yang turun ini itulah curahan berkah dan rahmat dari Allah. Tapi tentunya yang ngelihat kondisi fisik. Lagi meriang udan-udanan. Iya, bareng meriang pergi ke dokter. Kenapa jenengan udan-udanan, sudah tahu kayak gitu. Anu bareng ngaji neng jensut wingi. Alah, salah maning. Lihat kondisi apa? Fisik. Mau tahu kondisi fisik lagi kayak gitu kok hujan-hujanan. Ya ketika kondisi fisik sedang fit, sedang sehat. Jadi ketika ada turun hujan, rizki dari Allah. Maka seharusnya ketika turun hujan kita berdoa. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Pun apal? Sampun? Masya Allah. Sampun ya sampun, sing dereng ya dereng. Apa coba? Allahumma sayyiban nafi'an. Coba lagi. Sudah apal? Lagi. Apa artinya? Allahumma. Taulah semuanya. Allahumma artinya ya Allah. Sayyiban itu artinya hujan. Nafi'an artinya yang bermanfaat. Intinya ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Bermanfaat bagaimana Ustaz? bisa buat minum kita, bisa tumbuh tetumbuhan tanaman-tanaman kita, bisa bersih pekarangan kita, bisa subur tanah yang ada di kebun kita, manfaat. Bisa ngerubuhakan wit beringin. Manfaat apa duwe? Manfaat atau tidak? Ya tergantung sudut pandangnya. Ya. Kalau kemudian ada yang celaka, ada yang meninggal dunia, karena itu ya kita katakan ini berbahaya. Tapi kalau sudut pandangnya jadi orang sajen maning. Nah, kuwi ya manfaat jane. Orang mau motong beringin kan takut-takut gue. Ya, akhirnya Allah sendiri yang menumbangkannya. Ini rizki yang sifatnya materi. Ada dalam Al-Quran rizki yang sifatnya immateri. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Toha. Dalam surat Toha. Ayat 31. Surat apa? Toha ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Rizki dari Allah itu lebih baik, lebih istimewa, dan lebih abadi. Lebih kekal. Apa yang dimaksud dengan rizki dalam ayat tadi? Kata Imam Al-Baghawi maksudnya adalah Al-Jannah. Apa Al-Jannah? Surga. Jadi orang masuk surga itu rezeki dari Allah. Dan orang tidak masuk surga kecuali seandainya dia beriman dan beramal saleh. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan dapat surga. Surganya rizki, imannya rizki, amal solehnya juga rizki. Pemahaman yang benar tentang rizki ini, bahwa rizki itu mencakup materi dan immateri, mencakup yang sifatnya duniawi dan sifatnya ukhrawi, akan membuat kita lebih ridho dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang pemahaman tentang rezekinya sempit, duit, duit dan duit, sulit bersyukur kepada Allah. Karena segala sesuatu selalu diukur dengan duit. Jenengan bisa datang ke sini. Ngaji di sini. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib ngaji, setelah ngaji sholat isya, berzikir, mengkaji Al-Quran, rizki atau bukan? Rizki. Wallahi demi Allah, yang jenengan lakukan sekarang ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Masa Ustaz? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah qabliyah subuh, salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Salat sunnah. Salat sunnah fajar qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal gue salat sunnah. Yang jenengan lakukan tadi sholat apa? Wajib. Bukan hanya satu sholat wajib, tambah dua, sholat maghrib dan sholat isya. Di antara maghrib dan isya kita belajar ta'lim. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jenengan kon milih ngaji apa diwe mobil milindi. Di jajar. Ustaz tadi kan teori Ustaz. Prakteknya lain lagi Ustaz. Ya ngaji kan bisa ngesuk Ustaz. Sing penting duwe mobil disit. Ya tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Akan tetapi kita ini harus sadar bahwa ketika kita bisa sholat, ketika kita terbuka hati kita untuk ngaji, ya, ketika kita terbuka hati kita untuk berinfak, untuk puasa, itu adalah rizki. Sehingga ketika suatu saat kita merasa bahwa kok rizkiku sempit banget ya, kok rizkiku seret banget ya, kok Allah subhanahu wa ta'ala apa tidak sayang lagi sama aku ya. Ketika ada perasaan seperti itu, cepat-cepat ingat pemahaman yang benar tentang rizki. Wallahi jenengan miskin tapi sholat, tapi beribadah dengan baik kepada Allah, wallahi lebih istimewa daripada yang kaya raya tapi gak pernah sholat. Wallahi demi Allah. Karena harta yang mereka miliki seandainya tidak membawa mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka membawa emas sebesar bumi, emas sebesar bumi, liyaftadu min azabillah, untuk menebus siksaan Allah di neraka, ma tuqbilu minhum, tidak akan diterima sogokan tersebut. Allah kok disuap. Nang dunia disuap. Bisa hukum disuap, dipermainkan dengan duit. Ya, wani piro? Di akhirat kok mau disogok? Siapa hakimnya? Ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Siapa? Allah. Kalau ada yang mau tanya silakan, ada waktu nanti habis azan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan ringkaskan apa yang tadi kita pelajari di ba'da maghrib tadi, pengajian tadi. Yang pertama, bahwa makna hadis Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata alaihi fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diluaskan, itu maknanya apa? Dibanyakkan dan diberkahi. Idealnya bisa banyak dan berkah. Seandainya memang ditakdirkan tidak banyak, ya paling tidak kita harus dapat berkahnya. Kemudian setelah itu kita bahas tentang rizki. Pemahaman yang benar tentang rizki. Bahwa rizki itu artinya adalah karunia Allah. Dan karunia Allah itu ada yang sifatnya materi dan ada yang sifatnya immateri. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Yang materi atau duniawi contohnya adalah uang, kendaraan, rumah, apalagi makanan, minuman, ya, dan seterusnya. Itu sifatnya materi. Yang immateri adalah iman, amal salih yang akan mengantarkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya, idealnya kita dapat dua-duanya, materi dan immateri. Kalau seandainya ternyata kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang rizki materinya sedikit, maka kejarlah yang sifatnya immateri. Maka ada seorang ulama salaf, kalau enggak salah Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau enggak salah, atau mungkin ulama yang lain, beliau mengatakan, seandainya saya kalah bersaing dengan rekan saya dalam hal duniawi, maka saya akan kalahkan dia dalam hal ukhrawi. Apa? Seandainya saya kalah bersaing dengan saudara saya dalam duniawi, maka saya akan mengalahkan dia dan bersaing dengan dia dalam masalah ukhrawi. Aplikasinya bagaimana? Panjenengan punya mobil biasa, tetangga jenengan beli mobil mewah, dalam hal duniawi jenengan kalah. Arep nututi ora bisa. Wong beli mobil yang biasa saja wis empot-empotan, maka kalahkan dia dalam ukhrawi. Apa? Dia sholatnya bolong-bolong, jenengan sholatnya sing rapet. Dia sholatnya rapet limang waktu, tapi di rumah, jenengan di masjid. Dia sholatnya di masjid dan tepat waktu, jenengan berangkat sebelum waktunya. Itu sholat sebelum waktunya. Saking semangatnya jam 10 wis duhuran. Bukan. Maksudnya belum azan jenengan sudah berangkat. Itu nasihat dari ulama kita. Kalau kalah dalam materi duniawi, maka kejar, ya, kalahkan dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Anda selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua mudah-mudahan. Bagaimana apabila seorang istri mencari nafkah? Apakah hasilnya mendapatkan berkah dan bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Saya akan balik bertanya dengan 4 pertanyaan. 1. Apakah mendesak untuk bekerja? 1. 2. Apakah pekerjaan yang Anda lakukan halal? 3. Apakah lingkungan pekerjaan Anda syar'i? 4. Apakah pekerjaan tersebut melalaikan dari tugas utama atau tidak? Kalau jawaban dari 4 pertanyaan ini positif, insya Allah halal. Contoh, pertanyaan pertama apa tadi? Mendesak atau tidak? Contoh mendesak, suami sakit, stroke, gak bisa mencari nafkah. Loh, mau gak mau harus bekerja. Yang ngasih makan anak suami siapa kalau jenengan gak kerja? 1. Enggak mendesak, Ustaz, suami saya penghasilannya gede, bos. Wis ngapa maning? 2. Halal enggak pekerjaannya? Kalau tanya berkah, pekerjaannya halal apa enggak? Kalau pekerjaannya enggak halal, ya dari awal enggak berkah. 3. Lingkungan pekerjaannya syar'i atau tidak? Anda itu ketika bekerja di milieu pekerjaan tersebut, di lingkungan itu, itu jenengan campur aduk laki-laki perempuan atau tidak, digodain sama laki-laki atau tidak, atau pekerjaannya masya Allah terhormat di tempat yang Masya Allah syar'i, atau pekerjaannya di rumah, jualan online, itu kan interaksi dengan apa-apa lawan jenis itu minim. Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara terjadi perselingkuhan di tempat pekerjaan. Karena memang tempatnya tidak syar'i. Bos, sekretarisnya cewek, masih muda lagi, cantik lagi. Ya memang yang dipilih yang cantik. Setiap hari interaksi, ya mungkin nggak terjadi konslet, sangat mungkin. Dan bukan kemungkinan, sudah terjadi, bukan kemungkinan lagi, sudah terjadi. Ya, maka ini pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, apakah melalaikan dari tugas utamanya atau tidak? Tugas utamanya apa? Melayani suami, mendidik anak. Walaupun mendidik anak itu adalah tugas bersama, tapi dominan ada di tangan istri. Karena suami bekerja di luar, banyak di luar, istri banyak di rumah. Saya sering saya ceritakan ini. Pernah suatu saat ngajar anak-anak TPQ. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Ketika sore-sore pada asar biasa, ketika lagi nyimak anak-anak itu baca Iqra, tahu-tahu ada salah satu anak TPQ yang diem, nunduk, lama-lama nangis sambil megangi perutnya. Sambil megangi perut. Terus ditanya, kenapa nangis? Pertama gak mau jawab. Akhirnya didesak-desak, kenapa? Sakit perut. Kenapa sakit perut? Lapar. Kenapa lapar? Belum makan. Dari kapan? Dari pagi. Dari pagi. Jadi ketika dia bangun, ibunya sudah gak ada. Ketika dia pulang sekolah, ibunya juga gak ada. Ketika tidur malam, ibunya belum pulang. Terus kapan ketemu sama ibunya? Hari Ahad, ibunya ngelembur. Terus kapan memperhatikan anak? Kan butuh duit. Apa kok duit tok yang dibutuhkan sama anak? Kasih sayang. Itu padahal makan. Makan itu kan sesuatu yang sifatnya apa? Primer. Kalau makan saja gak diperhatikan, apalagi sinau ngaji, apalagi sholat anak itu, apalagi anak ini sudah bisa baca Quran atau tidak, apalagi anak ini wudhunya benar atau tidak, apalagi anak ini ketika akan tidur baca doa atau tidak, mana perhatian? Itu tugas. Anak kita itu aset yang lebih mahal daripada gaji yang kita dapatkan. Siapa yang akan mendoakan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia kalau bukan anak-anak kita? Teman-teman WA, teman-teman di kantor, tetangga, teman ngobrol bareng, ngerumpi bareng di randu apa? Pos ronda. Anak yang akan mendoakan kita. Itu aset yang jauh lebih mahal dibandingkan gaji yang kita dapatkan. Gaji ini gak bisa doakan kita. Ya akan doakan kita anak-anak kita. Kecuali kalau tadi kondisinya memenuhi mendesak, halal dan seterusnya, itu lain masalah. Tapi kalau Masya Allah Alhamdulillah suami itu punya penghasilan yang cukup. Bukan hanya cukup, bahkan lebih. Ngapain lagi? Sudah didik anak, ini aset kita, ini tabungan kita, ini amal jariah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.